berpikir, memikirkan jangan mengingatmu lebih dekat. Banyak hal terlambat yang ku sesali. Seringkali ku abaikanmu. Ku ingat saat bahagia denganmu. Sekarang bagiku hal yang sulit ku dapatkan. Ku coba lupakan semua hal tentangmu, namun ku tak bisa tuk pahami perasaanku, rasaku. Jika mungkin bisa memilikimu lagi. Bayangkan indahnya langkahi hari denganmu. Banyak hal terlambat yang ku sesali. Seringkali ku abaikanmu. Teringat saat bahagia bagiku hal yang sulit ku dapatkan. Ku coba lupakan semua hal tentangmu, namun ku tak bisa tuk bohong. Rasaanku, rasaku. Jika mungkin bisa ku milikimu lagi. Terbayangkan indahnya langkahi hari shoot.